Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada waqtafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada pada halaman 77, Al-Mawdi'ul Khamis. Yakni sesuatu yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantara an yang mutmarah wujuban. Yang kelima ialah jika fi'il mudhari terletak setelah wawul ma'iyah. Sudah ketemu ya? Taib. Qala syarih rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan. Al-mawdi'ul khamis an taqa'an ba'da wawil ma'iyah idha kanat masbuqatan binafyin mahdin aw talabin bil fi'li. Yang kelima, kondisi yang kelima di mana an wajib disembunyikan dan menasabkan fi'il mudhari setelahnya ialah jika dia terletak setelah wawu al-ma'iyah. Syaratnya sama seperti syarat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang berlalu, yakni ketika kita membahas fa as-sababiyah, di mana syarat wawul ma'iyah yang beramal terhadap fi'il mudhari setelahnya dengan perantara an yang mutmarah wujuban ialah ketika dia diawali dengan nafyun mahdun, yakni dengan penolakan yang murni, penafian yang murni, murni dari makna isbat, yang tidak dinaqad, dibatalkan hukumnya dengan illa atau al-istisna, tidak pula dengan nafyun akhar, penafian yang lain yang akan menghilangkan athar atau pengaruh daripada amalannya. Maka jika wawu al-ma'iyah didahului oleh nafyun mahdun, penafian yang murni, ataupun talabun bil fi'li, permintaan ataupun perintah dengan menggunakan fi'il bukan menggunakan isim, menurut mazhab Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, maka jika syarat-syarat ini terpenuhi, wawul ma'iyah akan menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantara an yang mutmarah wujuban. Fahuma syartan. Maka jika demikian, wawul ma'iyah itu menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan yang mutmarah wujuban dengan dua syarat. Al-awwalu an takuna al-wawu lil-ma'iyah. Yang pertama, wawunya harus wawu al-ma'iyah, bukan wawul ataf, bukan wawu al-istiknafiyah, tapi wawunya bermakna al-ma'iyah. Apa itu wawul ma'iyah? Wahiyallati tufidu musahabata ma qablaha lima ba'daha. Wawul ma'iyah ialah wawu yang fungsinya itu memberikan faidah kebersamaan, keberlangsungan pada waktu yang sama. antara sesuatu yang disebutkan sebelum wawu dan apa yang disebutkan setelah wawu. Jadi waktunya itu sama. Bima'na annahuma yaksulani ma'an fi zamanin wahidin yajma'uhuma. Maknanya ialah bahwa konteks yang ada sebelum wawul ma'iyah dan konteks yang ada setelah wawul ma'iyah itu kejadiannya di waktu yang sama. Maka wawu jika memiliki makna seperti ini itu disebut dengan wawul ma'iyah. Atsani, yang kedua syaratnya, antakuna ay antakuna alwawu, yani wawul ma'iyah, masbuqatan binafyin mahdin au talabin bil fi'li. Wawunya harus didahului oleh penolakan yang murni sebagaimana fa'as sababiyah pada pertemuan yang telah berlalu, ataupun didahului oleh talabun bil fi'li, yakni perintah dengan menggunakan fi'il bukan menggunakan isim, seperti ismu fi'li amrin sah, ya. Maka jika didahului oleh ismu fi'li amrin meskipun bermakna talab, tapi talabnya menggunakan isim, wawul ma'iyah tidak beramal terhadap fi'il mudhari setelahnya dengan perantaraan yang mutmarah wujuban. Ini adalah pendapatnya Ibnu Hisham rahmatullahi alaih. Jadi dua syaratnya, wawul ma'iyah itu bisa menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan mutmarah wujuban. Yang pertama apa? Wawunya itu bermakna al-ma'iyah. Yang kedua, wawul ma'iyahnya didahului oleh nafyun mahdun atau talabun bil fi'li, penafian yang murni dari isbat, tidak dinakat dengan illa ataupun dengan nafyun akhar, juga boleh pula didahului oleh talabun, yakni permintaan dengan menggunakan fi'il. Itu adalah syaratnya. Maka jika syaratnya terpenuhi, fi'il mudhari yang berada setelah wawul ma'iyah itu menjadi nasab dengan perantaraan yang mutmarah wujuban. Famithalun nafi, contoh dari nafi, yakni wawul ma'iyah yang didahului oleh nafi. Lan ya'mura an-nasihu bil amanati wa yakhuna. Syahidnya mana? Hah? Lan. Syahidnya mana? Lan sudah selesai pembahasannya. Ya. Wa yakhuna sahih. Jadi lan sudah selesai pembahasannya. Memang termasuk nawasibul mudhari. Ya, di awal-awal sudah kita bahas. Naam, tapi benar, lan itu termasuk nawasibul mudhari. Jadi ya'mura fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Namun syahidnya pada bab kita kali ini adalah wa yakhuna, di mana yakhuna fi'lun mudhari'un terletak setelah wawul ma'iyah yang sebelumnya didahului oleh nafyun mahdun. Lan ya'mura, ya, tidak dinakat dengan illa, tidak pula dinakat dengan nafyun akhar. Jadi yakhuna di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Fal fi'lu yakhuna mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah, li'annal manfiyya huwa musahabatu al-khiyanati linnushi bil amanah. Kenapa wawunya itu disebut dengan wawul ma'iyah? Karena yang ditolak di dalam konteks ini ialah membersamakan antara perbuatan khianat dengan apa? Dengan nasihat untuk amanah. Jadi orang yang memberikan nasihat untuk berlaku jujur dan amanah, dia tidak boleh untuk berlaku khianat. Bersamaan dengan nasihat yang dia sampaikan, bersamaan itu pula dia harus melazimi nasihat yang dia sampaikan kepada orang lain, sehingga tidak boleh berlaku khianat. Faham ya? Jadi wa yakhuna di sini fi'il mudhari'nya itu didahului oleh wawul ma'iyah, yang maknanya ialah kita tidak boleh berkhianat kalau kita menyampaikan, menasehati orang lain untuk berlaku amanah. Jadi wawunya itu bermakna musohabah, yakni membersamakan, ya, menggandengkan antara dua konteks dalam waktu yang sama. Wawunya berarti bermakna apa? Al-ma'iyah. Kemudian syarat yang kedua terpenuhi tidak? Terpenuhi. Waqad taqaddama 'alal waw nafyun mahdun lam yuntaqad. Dan wawul ma'iyah yang ada dalam konteks tadi itu didahului oleh nafyun mahdun yang tidak dinaqad, dibatalkan amalnya dengan illa ataupun nafyun akhar. Maka berarti wawul ma'iyah di sini beramal dengan kepada fi'il mudhari setelahnya melalui perantaraan yang mutmarah wujuban. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-142. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Syahidnya mana? Wa ya'lamas sabirin. Syahidnya wa ya'lama, di mana fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawi al-ma'iyah, karena syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama apa? Wawunya bermakna al-ma'iyah. Syarat yang kedua, wawu al-ma'iyahnya didahului oleh nafyun. Apa itu? Lamma. Lamma. Taib. Faya'alam, faya'alama mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da wawi al-ma'iyah waqad subikot bin nafyi walamma ya'lam. Kenapa kok ya'lamillah kasrah itu? Padahal dia adalah adatul jazm. Lamma itu adalah adatul jazm. Kenapa kok ya'lami dengan kasrah? Karena bertemu dua sukun. Jadi ya'lamillah, ya'lami, ya'lam, fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa 'alamatu jazmihi as-sukun wa hurika bil kasri li'iltiqai as-saqinaini. Kenapa dia di kasrah? Karena bertemunya dua sukun. Jadi syahidnya di dalam ayat ini ialah apa? Wa ya'lama, di mana ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da wawi al-ma'iyah. Taib. Ini kalau didahului oleh nafyun. Sekarang kalau didahului oleh tolabun, yakni tolabun bil fi'li. Beliau mengatakan, wa ammat tolabu faminhu al-amru. Adapun jika didahului oleh talab, permintaan ataupun perintah, yang pertama adalah al-amru, perintah. Nahu ayyuhas sadiku, atau juga bisa ayyuhas siddiku, ikfir hafwati wa akfiro hafwataka litaduma sodakotuna. Syahidnya mana? Wa akfiro. Tapi ada adatun nasab yang lain apa? Nawasib al-mudhari yang lain apa? Litadu, litaduma. Kalau litaduma, annya di situ wujuban atau jawazan? Jawazan atau wujuban? Sudah berlalu. Ayo. Jawazan. Jadi jawazan itu diingat-ingat setelah huruful ataf dan juga lamu at-ta'lil. Itu saja. Itu yang mutmarah jawazan. Nah sekarang syahidnya adalah wa akfira. Ayuhas sadiku ikfir hafwati wa akfira hafwataka litaduma sadaqatuna. Syahidnya wa akfira. Wa akfira, akfira fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawi al-ma'iyah. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Kemudian di taduma juga di sini adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan jawazan ba'da lami at-ta'lil. Naam. Wa nahyu nahu la ta'mur bisidki wa takdhiba. Dan contoh talabnya ialah nahyu, karena larangan juga termasuk permintaan kan. Larangan adalah perintah ataupun permintaan, seperti perkataan kita la ta'mur bisidki wa takdhiba, jangan kamu perintahkan untuk berlaku jujur kemudian engkau berdusta. Syahidnya wa takdhiba, di mana takdhiba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawi al-ma'iyyah. Wal-istifham, kemudian setelah al-istifham, nahu hal hafidtal ahaditha wa asma'aha minka. Syahidnya mana? Wa asma'aha. Taib. Di mana asma'aha fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawi al-ma'iyyah. Kenapa demikian? Karena wawul ma'iyyah didahului oleh al-istifham. Hal hafidta al-ahaditha. Karena al-istifham juga bermakna talab, permintaan. Permintaan untuk menjawab. Ya tidak? Kalau ditanya kan butuh dijawab, tidak? Berarti permintaan untuk menjawab. Berarti bermakna talab. Wal ardu, penawaran. Nahwu ala tazuruna wa nukrimaka. Syahidnya mana? Wa nukrimaka. Di mana nukrimaka fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawi al-ma'iyyah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Wattahdhid, motivasi ataupun saran. Nahu halla addaita wajibaka wa yashkuraka abuka. Syahidnya mana ilham? Wa yashkuro. Syakaro yashkuru wa yashkuraka abuka. Halla addaita wajibaka wa yashkuraka abuka. Tidakkah engkau mengerjakan kewajiban yang dibebankan kepadamu sehingga bapakmu berterima kasih kepadamu? Syahidnya wa yashkuraka. Ya. Di mana yashkuraka fi'lun mudhari'un didahului oleh wawu al-ma'iyyah, yang wawul ma'iyyah ini sebelumnya adalah at-tahdhid, saran ataupun motivasi. Maka yashkuraka fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawi al-ma'iyyah. Wattamanni ataupun pengandaian yang jauh dari kemungkinan untuk dikabulkan. Itu makna dari at-tamanni. Jadi at-tamanni itu adalah pengandaian yang jauh untuk dikabulkan. Nahu laitali malan wa ahujja minhu. Syahidnya mana? Wa ahujja. Ahujja fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawi al-ma'iyyah, di mana wawu al-ma'iyyah didahului oleh uslub at-tamanni. At-tamanni juga dimaknai dengan makna at-talab. Wa minhu qawluhu ta'ala Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Syahidnya mana ini? Wa la nukadziba. Nukadziba ini menurut kiraahnya Hafs dan Hamzah, dengan menasabkan nukadziba. Kalau kiraah yang lain dengan merofakkan nukat tiba menjadi nukat tibu. Naam. Faqad qara'a Hafs wa Hamzah wala nukadziba bin nasbi jawaban litamanni ba'da wawi al-ma'iyah. Hafs dan Hamzah itu membaca nukadziba dengan nasab, berarti menjadikan wawul ma'iyah, wawunya itu wawu al-ma'iyah yang beramal terhadap fi'il mudhari setelahnya dengan perantaraan yang mudmarah wujuban. Kenapa demikian? Karena wawul ma'iyah didahului oleh at-tamanni. Mana itu? Ya laitana. Ya laitana. Ini adalah uslub tamanni. Maka selagi didahului oleh uslub tamanni, wawul ma'iyah beramal terhadap fi'il mudhari dengan perantaraan mudmarah wujuban. Wa qara'a Ibnu Amir wa hamzatu wa hafsun wa hafsun wa naquna binasbi aidan. Ya, Ibnu Amir, Hamzah dan Hafs juga membaca wa naquna, bukan wa naqunu, ya, wa naquna dengan nasab seperti wa la nuqadziba, ya, sama-sama dengan nasab. Wa rafa'ahuma al-baqun atfan ala nuraddu, sedangkan sisa dari imam ahli kiro'ah yang tujuh yang lain itu membacanya dengan rafa, wa naqunu, diatofkan kepada nuraddu. Naam. Taib. Berarti syahidnya kalau nukadziba bagaimana? Nukadziba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawi al-ma'iyah. Taib. Itu jika dia terletak setelah at-tamanni. Wattarajji ataupun pengharapan. Beda tamanni dengan tarajji. Sudah pernah saya sebutkan bahwa tamanni itu jauh dari kemungkinan untuk dikabulkan. Meskipun bisa, tapi kemungkinannya itu jauh, pengandaian yang jauh. Adapun taroji itu adalah pengharapan, sesuatu yang mungkin saja dekat untuk dikabulkan. Seperti konteks pernyataan kita, la'allallaha yashfini wa azu roka. Syahidnya mana? Wa azu roka. Di mana azuraka filun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da wawi al-ma'iyah. Karena wawul ma'iyah didahului oleh uslub at-tarajji. Menggunakan apa? La'alla. Jadi inilah keadaan-keadaan di mana wawul ma'iyah itu beramal terhadap fi'il mudhari setelahnya dengan perantaraan yang mutmarah wujuban ba'daha, jika dia memenuhi syarat yang sudah kita sebutkan. Salah satunya jika dia didahului oleh at-talab, dan talab itu bisa bermakna amar, bisa bermakna nahi, bisa istifham, bisa al-ard, bisa at-tahdid, bisa at-tamanni ataupun at-tarajji. Nah, sekarang kita kembali kepada perkataan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, di mana beliau menyebutkan contoh wawul ma'iyah yang ada setelah la an-nahiyah. Yani setelah apa? Nahi. Baik. Wa qauluhu, qaulu Ibnu Hisyam, qaulu Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan. Wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana. Ya. sebagaimana yang ada di dalam matan di halaman 75 ya, yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana. Ini perkataan Ibnu Hisham rahmatullahi alaih. Kemudian disyarah oleh Syekh rahmatullahi alaihi, yajusu fil fi'li tashroba, karena syahidnya di sini kan wawunya adalah wawu al-ma'iyah, ya tidak? Berarti kita bacanya apa? Tashroba. Wala ta'kulis samaka wa tashroba al-labana, dengan nasab. Salah satu aujuh, namun boleh kita baca dengan tiga aujuh sekaligus, dengan tiga sudut pandang sekaligus. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa, boleh dibaca jazm. Kok bisa? Bisa. Berarti wawunya di situ yang berperan. Kalau dia nasab, wawunya wawu al-ma'iyah. Dia jazm, wawunya wawu al-ataf. Kalau dia rofa, wawunya wawul isti'naf, sebagaimana yang akan kita sebutkan. Dan masing-masing itu punya makna yang berbeda. Maka hati-hati ketika mengucapkan bahasa Arab dan tidak tahu i'rab, hati-hati, karena i'rab itu bisa mengubah makna bainas sama'i was sumur, ya, antara langit dan sumur, bukan bumi lagi, sumur ke dalam. Makna yang sangat jauh sekali. Taib, al-awwalu yang pertama, aujuh yang pertama, an-nasbu, dibaca dengan nasab. Berarti apa? Wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana. Ala annal wawa lil ma'iyyati fi jawabin nahi. Berarti wawunya itu wawu al-ma'iyyah, yang merupakan jawaban atas larangan yang ada sebelumnya. Karena wawul ma'iyah itu beramal ketika dia didahului oleh tolab, dan tolab di sini apa? Larangan, nahi. Naam. Maka artinya apa? Wa yakunul qasdu annahyu anil jam'i bainahuma. Berarti maksudnya apa? Maksudnya di sini melarang ketika makan ikan sambil minum susu. Wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana. Jangan kamu makan ikan sambil minum susu. Berarti makan ikan sambil minum susu, gimana itu? Ini gak tahu ya. Misalkan tongkol yang gak ada tulangnya, lagi makan ikan langsung minum susu, berarti gak boleh. Ini yang dilarang oleh Ibnu Hisham. Wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana. Jangan kamu makan ikan sambil kamu minum susu. Berarti kalau makan ikan sendiri boleh tidak? Boleh. Minum susu sendiri boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu makan ikan sambil minum susu. Ini kalau apa? Ini kalau kita menasabkan fi'il mudhari'nya. Atsani al-jazmu atfan ala ta'kul. Yang kedua ialah menjazmkan. Berarti bagaimana bacanya? Wala ta'kulis samaka wa tashrob, atau kita wasalkan wa tashrobil labana, dengan kasroh liiltiqai as-sakinaini. Nah, sekarang kalau jazm dengan sukun, maksudnya apa ini? Wa yakunul qasdu annahyu an kulli wahidin minhuma. Maka sekarang kalau dijazm itu berarti enggak boleh makan ikan, juga enggak boleh minum susu sekaligus. Ya. La ta'kulis samak wa tashrab al-laban. Jangan makan ikan. Jangan minum susu juga. Ya, dua-duanya tidak boleh. Makannya mendoan saja sudah. Baik. La ta'kulis samak wa la tashrabi al-laban. Wala tashrab al-laban wala tashrabil laban. Naam. Jadi kalau dijazm dilarang dua-duanya. Ya, baik bersamaan atau secara terpisah, makan ikan sendiri ataupun minum susu sendiri. Semuanya dilarang. Ats-tsalisu ar-raf'u 'ala annal wawa lil isti'naf. Kemudian yang ketiga adalah merafakan tashrabu wa tashrabu. Berarti wawunya apa? Wawul isti'naf. wawunya wawu al-istiknaf. Wa yakunul qasdun nahyu anil awwali wa ibahatus tsani. Maka kalau kita jadikan wawunya itu lil istiknaf dan merofakkan tashrobu, maka maksudnya ialah melarang yang pertama. Yang pertama itu apa? Wala ta'kulis samaka, jangan kamu makan ikan. Wa tashrobul labana, tapi kamu boleh minum susu. Ya, la ta'kulis samak wala tashrobul laban. Kamu tidak boleh makan ikan, tapi kamu boleh minum susu. Perhatikan, berbeda harokat, berbeda makna. Kalau wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana, ini berarti larangannya menggabungkan antara makan dengan minum susu. Berarti kalau makan dan minum secara terpisah itu tidak dilarang. Kalau kita menjazmkannya, sekarang tidak boleh semuanya. Baik minum susu ataupun makan ikan, baik bersamaan ataupun secara terpisah, semuanya tidak boleh. Dan kalau kita merofakkan wa tashrobul labana, maka yang dilarang itu hanya makan ikan saja, tapi minum susu itu tidak dilarang. Faham ya? Nah, sekarang ada faidah dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ta'lik lil istiknaf. Al-istiknafu an-nahwi, apa yang dimaksud dengan al-istiknaf? Istiknaf itu adalah sesuatu yang menjadi pendahuluan, pembuka. Adamu atfin ma ba'dal harfi ala ma qablahu in wujida harful atfi. Istiknaf itu secara ilmu nahwu maksudnya adalah tidak mengatofkan konteks yang ada setelah huruf jika ada hurufnya dengan sesuatu yang sebelumnya. Faham tidak? Seperti tadi, wala ta'kulis samaka wa tashrobu al-labana, berarti wa tashrobu al-labana ini tidak ada kaitannya dengan wala ta'kuli as-samaka. Faham tidak? Jadi kita memutus maknanya. Artinya kita melarang yang pertama, membolehkan yang kedua. Kita memutusnya dengan wawu al-istiknaf. Ya, itu jika terdapat huruf al-ataf. Ya, berarti apa? Wawunya itu dimaknai sebagai al-istiknaf. Namun tidak, jika tidak terdapat huruf, ya, jika tidak terdapat huruf dan itu boleh, maka itu waqaf. Waqaf di kata. Kalau di dalam Al-Quran namanya waqaf lazim biasanya, ya, waqafnya waqaf apa? Waqaf lazim, harus berhenti di situ. Karena kalau disambung maknanya akan berubah, dan berubahnya kalau mempengaruhi makna ayat yang tidak benar, maka itu dilarang untuk kita membacanya dengan wasal. Karena itu adalah waqaf lazim, waqaf yang harus dihentikan. Wa illa fahuwa qat'u ihda al-jumlataini minal ukhra, jika tidak ada huruful ataf maka itu adalah memutus, memotong salah satu jumlah dari jumlah yang lain. Fal awwalu kaqaulihi ta'ala, yang pertama itu seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, maksudnya adalah contoh untuk yang ada wawunya, ya, ayatnya yang ada apa? Wawunya. Linubayyina lakum wa nuqirru fil arham, di mana linubayyina lakum ini konteks tersendiri, wa nuqirru fil arham juga konteks tersendiri. Berarti wa nuqirru fil arham tidak ada kaitannya dengan sebelumnya, ya, dari ayat-ayat sampai linubayyina lakum, karena wawunya itu lil istiknaf. Faham ya? Taib. Wa tsani, adapun jika tidak terdapat huruful ataf atau wawu al-istiknaf, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, wala yahzunka qauluhum. Nah, ini ada waqaf lazim, ada mim, itu namanya waqaf lazim, waqaf yang wajib. Innal izzata lillahi jami'a, karena kita tidak boleh untuk membacanya dengan wasal. Karena kalau kita baca dengan wasal, dikhawatirkan yang dimaksud dengan perkataan mereka itu innal izzata lillahi jami'a, Padahal mereka tidak mengatakan itu. Wala yahzunka qauluhum innal 'izzata lillahi jami'a. Hai Muhammad, jangan engkau sedih dengan perkataan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Berarti perkataan ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, ini konteks yang terpisah. Karena kalau kita sambungkan, ini seakan-akan perkataannya mereka itu adalah innal izzata lillahi jami'a, yang membuat Nabi itu merasa sedih. Padahal kan bukan itu, ya tidak. Andai kata mereka mengatakan innal izzata lillahi jami'a dan masuk Islam, pasti Nabi tidak akan sedih, justru merasa apa? Senang. Paham tidak? Naam. Ammal isti'nafu al-bayani, adapun al-isti'naf al-bayani ya, bukan an-nahwi, yakni sesuatu ya yang menjadi pembuka, tapi di sini itu terkait dengan ilmu balaghah. Fahuwa ma waqa'a jawaban li su'alin muqaddarin muqaddari ma muqaddari maknan ya. Jadi al-isti'naf al-bayani yakni pembuka yang ada dalam ilmu balaghah itu adalah sesuatu yang mana sesuatu ini itu terletak menjadi jawaban atas soal yang ditakdirkan sebelumnya. Jadi sebelumnya konteksnya itu bukan istifham, bukan soal, tapi kita takdirkan sebagai soal. Seakan-akan itu adalah istifham. Seperti perkataan Abu Tamam, ya. Ini masya Allah beliau ya mendendangkan syair ketika Ma'rakatu Ammuriyah di zamannya Mu'tasim, Al-Mu'tasim, ada seorang wanita di Ammuriyah yang dilecehkan oleh orang kafir. Kemudian dia meminta tolong kepada Al-Mu'tasim, maka Al-Mu'tasim mengutus pasukan yang sangat banyak untuk memerangi mereka. Taib. Maka terjadilah peperangan Ammuriyah hanya gara-gara ini. Tapi masya Allah ini menunjukkan izzah, izzahnya kaum muslimin. Nah, para ahli nujum, yakni orang-orang yang melihat nasib, ya, ramalan itu dengan perbintangan, mereka mengatakan bahwa kalau kalian itu berperang di waktu ini, maka kalian tidak akan menang. Ini menurut ramalan perbintangan, ya, ahli nujum mengatakan itu. Tapi Al-Mu'tasim tidak menggubris perkataan mereka, kemudian tetap berperang dan Allah menangkan dia. Taib. Maka Abu Tamam pun mendendangkan syair untuk melecehkan apa yang dikatakan oleh ahli nujum tadi. Apa itu? As-saifu asdaku anba'an minal kutubi fi hadihil haddu bainal jiddi wal la'ibi bidu sofa'ihi la sudus soha'ifi fi mutunihin najala usyakki warriyabi wal ilmu fi shuhubil armahi la mi'atan bainal khamisaina bainal khamisaini la fis sab'ati shuhubi ya. Jadi syair ini sudah saya pelajari ketika ta'mili dulu dengan syekh namanya Ahmad Asiri. Nah, ini apa syairnya Abu Tamam. Jadi syahidnya di sini itu ada pada sadru al bait. As-saifu asdaku anba'an minal kutubi. Pedang itu lebih jujur ya daripada kitabnya orang-orang kafir, ahli nujum. Fi haddihil haddu bainal jiddi wal la'ibi. Di mana tajamnya pedang itu mematahkan, menjelaskan atau membedakan antara permainan dan keseriusan. Nah, di sini fasyatru tsani, yakni satru tsani fi haddihil haddu bainal jiddi wal laibi, jawabun li su'alin nasi anil jumlatil ula, di mana satru tsani bagian bait yang sebelah kiri itu merupakan jawaban yang ada dari soal yang ditakdirkan di satr yang pertama. Wa taqdiruhu limadza kana as-sayfu asdaqu minal kutub. Jadi perkataan as-sayfu asdaqu anba'an minal kutubi itu ditakdirkan sebagai pertanyaan, apa itu? Kenapa pedang itu lebih jujur dan lebih jelas memberikan kabar daripada kitab-kitabnya ahli nujum. Nah, baru ada apa? Ada jawabannya setelahnya yang disebutkan oleh Abu Tamam. Wa hadza fi mabahith al-balaghiyyin fi ilmil ma'ani. Ini pembahasannya di ilmu al-balaghah, yakni di ilmu al-ma'ani. Ilmu balaghah itu bermacam-macam, ya, termasuk di dalamnya adalah ilmu al-ma'ani. Naam. Wal jumlatu al-isti'nafiyyatu ghairul ibtida'iyyah. Nah, ini ada sebagian ulama yang membedakan beda antara istiqnafiyah dan ibtidaiyah. Naam, ini dakik nih. Fal ibtidaiyatu alwaqi'atu fi awwalil kalam. Kita sebut jumlahnya itu jumlatun ibtidaiyatun kalau jumlahnya benar-benar berada di awal kalimat. Ya. Kalau berada di mana? Awal kalimat. Maka disebut apa? Ibtidaiyah. Wal istiqnafiyah alwaqi'atu fi asna'il kalam. Namun kalau disebut dengan istiqnafiyah itu kalau dia terletak di tengah-tengah perkataan. Walaupun dia terletak di tengah-tengah perkataan, namun konteksnya itu tidak terkait dengan konteks yang sebelumnya karena dia istiqnaf, berdiri sendiri. Hanya saja tidak dikatakan ibtidaiyah karena dia terletak di tengah-tengah kalam. Faham ya? Walakinnaha munqati'atun amma qablaha, akan tapi al-istiqnafiyah itu terputus dari konteks sebelumnya. Wa kila huma bima'nan wahid. Kila dengan sigota ta'if, beliau mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan baik istiqnafiyah ataupun ibtidaiyah itu adalah sesuatu yang sama, tidak perlu dibedakan. Namun kalau dibedakan seperti ini ya tidak masalah, dan ini dakik menurut saya, ya. Ibtidaiyah itu jumlah yang ada di awal kalam, istiqnafiyah jumlah yang ada di dalam konteks kalam namun terputus dari konteks yang sebelumnya. Naam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Hal min soal?